diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk melanjutkan kembali kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bulughul Maram. Hadis yang ke-6 dalam kitab Bulughul Maram. Beliau Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abdurrahman Ibnu Sakhr Ad-Dausi. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasil ahadukum, janganlah salah satu dari kalian itu mandi, fil ma'id da'imi, di air yang tidak mengalir, wa huwa junubun, saat dia itu junub. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri, janganlah salah satu dari kalian itu kencing di air yang tidak mengalir, di air tenang yang tidak mengalir, thumma yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi menggunakan air yang dia kencingi tadi. Wali Muslim, dan dalam riwayat Muslim, thumma yaghtasilu minhu, kemudian dia mandi dari air tadi. Wali Abi Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud, wala yaghtasil fihi minal janabati, dan janganlah, yakni dia itu mandi dalam air tersebut, yakni dari junub. Para hadirin azan yang Allah wayakum, hadis ini berkaitan sebenarnya dengan kondisi alam padang pasir. Kalau di kampung atau kalau di Indonesia mungkin di alam pedesaan. Kalau di alam perkotaan ada, yaitu berkaitan dengan air yang tidak mengalir. Air yang tidak mengalir, kalau gambaran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah oase. Jadi di tengah gurun padang pasir itu kalau ada cekungan begitu. Jadi ada cekungan, maka kalau turun hujan maka air akan tertampung di situ. Air akan tertampung di situ. Dia enggak ngalir kemana-mana karena air itu air hujan. Dia akan habis seiring dengan ada orang yang ngambili atau nuansa suasana panas sehingga menguap sedikit demi sedikit. Dia bukan sumber, juga tidak sungai. Kalau di negeri kita, ini kalau di negeri kita, gambarnya di kampung-kampung itu apa? Air jublangan. Yani air jublangan itu air yang ada di tengah ladang, di tengah sawah. Air itu enggak kemana-mana, air itu adalah air hujan. Kalau ada hujan ya berarti ada airnya, kalau enggak ada hujan ya airnya kosong. Airnya kosong. Lah, kalau untuk gambaran di tengah masyarakat kita yang didekatkan dengan kondisi ini adalah kolam renang. Kolam renang itu diisi, berdiisi kan enggak ngalir toh. Ya kolam renang ngalir dari sungai. Ini, enggak ngalir di situ aja. Nanti waktunya dibuang ya dibuang, tapi pada waktu diisi dia itu enggak ngalir. Nah, gambaran yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni air-air yang semacam itu, air-air yang semacam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang 3 hal dalam hadis ini. Jadi melarang beberapa hal dalam hadis ini. Yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Larangan yang pertama dalam hadisnya adalah larangan kencing di situ. Larangan kencing di air yang tidak mengalir. Gambarannya kalau di padang pasir ya semacam tadi, gambarannya itu kalau di kampung-kampung, di desa-desa, itu saya itu anak desa, jadi sangat tahu persis. Di pagi berangkat jam 7 atau jam 6 menuning sawah atau ning tegalan, nanti jam 9 itu dikirim sama ibu sarapan, untuk waktunya zuhur rungkup panas nyemplung ya, sak baju-bajune yen sak celana-celanane nyemplung ke dalam, jebur di situ. Yani untuk mendinginkan tubuh. Waktunya enak-enak jebur ngono ku terus blet pipis. Ini Pipis kemana? Wong keluar itu enggak ada tempat pipis. Paling enak di jero ngono wae, ora turun pipis jero. Enggak ada seorang pun yang tahu. Tapi itu dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Itu pertama menjadikan air kotor. Meskipun enggak najis, tapi nek tambah suwi, tambah akeh, tambah suwi, tambah akeh, lama-lama koyo najis ya, si A pipis, engko si B jebur pipis, engko si C jebur pipis. Lama-lama dadi air pipis ini di dalam itu. Dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan masuk dalam hukum ini para ikhwatin azani Allah wa iyyakum adalah larangan kencing di kolam renang. Jenengan jebur ke kolam renang, jebur piur ngono. Terus belet pipis, ke tempat pipis di kolam renang biasanya kan agak menepi gitu. Daripada keluar terus ke kamar kecil, nyebur lagi. Wis karo di dalam ra ono ngeru ya. Nyebur di dalam itu enggak boleh. Itu terlarang. Kenapa? Karena itu akan minimalnya mengotori. Yani mengotori kolam renang tersebut. Kalau jenengan mengatakan kan suatu ketika nanti dikuras Ustaz. Kan suatu ketika. Dalam artian 1 2 3 4 5 hari itu kan misalkan yani kolam renang itu biasanya kan ada filter toh. Tapi kan dikuras itu kan paling diganti air itu kan paling sebulan sekali, sebulan dua kali gitu ya. Dalam waktu durasi itu berarti kencing jenengan itu tetap ada di situ mengotori. Lah kalau kemudian itu ditiru oleh orang banyak, lah kolam renangnya jadi najis. Ini kolam menjadi najis. Para ifawatin azani Allahu yani wa iyyakum. Jangan sampai kita itu berpikir enggak ada orang yang tahu kok. Ini yang kedua, enggak akan ada yang niru. Lah kalau semuanya ngomong enggak akan ada orang yang niru. Si A ngomong itu, si B ngomong begitu, si C ngomong begitu, lama-lama yo kabeh. Ya semacam itu. Kita mau amal. Hah? Sebentar. Jadi semacam itu. Jadi itu di air yang tidak mengalir. Pembahasan kita di air yang tidak mengalir. Alasannya illah yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini adalah yang pertama adalah karena mengotori minimalnya, yang kedua bisa menjadikan air itu najis-najis dan gak najis itu kan kembali pada pembahasan kita kemarin. Kalau air itu berubah salah satu unsur najisnya maka berarti najis, kalau tidak ya gak najis. Tapi gak najis bukan berarti gak kotor. Ini kotor dan najis itu perkara yang berbeda. Ini dua hukum yang berbeda. Itu yang pertama. Keluar dari hukum ini para ikhwafitin azani Allah wa iyyakum. Tidak masuk dalam hukum ini, yang tidak termasuk dalam hukum ini itu dua. Yang pertama atau dalam bahasa gampangannya dikecualikan dari hukum larangan kencing di air semacam tadi itu dua. Yang pertama, jika air itu banyak sekali yang tidak ada kemungkinan untuk air itu menjadi kotor meskipun semua sak kampung kencing di situ. Air apa? Laut. Ini air laut. Air di lautan, di samudra. Itu meskipun semua nelayan kencing di situ, insya Allah air laut itu enggak berubah. Ya ora kotor. Insya Allah ya, tapi durung tahu nyoba. Ini insya Allah. Itu yang dalam bahasa fikih namanya al-ma'ul mustabhar. Air yang sangat luas, air yang sangat banyak, yang tidak ada kemungkinan menjadi kotor, apalagi najis. Ya, apalagi najis. Wallah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak masuk dalam hukum ini, air mengalir. Tidak masuk dalam hukum ini, air mengalir. Dalam artian, kencing, ya, di air yang mengalir, itu boleh. Jadi kencing di air yang mengalir itu boleh. Kenapa? Jadi karena kencing kita itu akan terbawa arus ke tempat yang lain. Jadi ke tempat yang lain. Kecuali kalau kita pastikan jadi di tempat aliran sebelah kita itu dipakai apa? Dipakai orang. Gambaran ini. Ini desa-desa ini kalau jadi pemandian mana ya tempat jeburan ini bocah-bocah anak-anak orang-orang di kampung mana jebur. Nah, air aliran air itu mengalir ke sini. Kita pas ada di sana, jangan kencing di sana. Ini kencing di sebelah sini, yang ke sana nah itu sudah sawah-sawah, sudah tegalan, sudah hutan yang tidak ada lagi. Ini orang yang ada di situ. Wallahu a'lam. Karena larangan ini berkaitan dengan al-ma'ad-da'im. Al-ma'ud-da'im. Masalah berikutnya para ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Bagaimana sekarang dengan kamar mandi yang apa ku jenenge? Kamar mandi sing yang diisi merun orang rendam di jenenge apa? Kamar mandi rendam. Oh ya. Iso pelah jenenge. Rantuwi masalah. Ini kamar mandi itu kemudian diisi dengan air hangat. Diisi dengan air hangat kemudian kita dingin-dingin ya pengen rendam ya, pengen kum-kum. Nah, setelah kum-kum itu kemudian belet pipis, malas metu dingin, malas metu. Pipis di situ. Apa hukumnya? Hah? Air itu kan enggak ngalir, air itu boleh. Karena urf kita yakni begitu selesai kita pakai air itu langsung terbuang. Kemudian bilas dengan air yang lainnya. Karena illah sebab dilarangnya, larangan tadi tidak terdapat dalam kasus tersebut. Sebab terlarangnya kasus hadis ini adalah berkaitan dengan air itu kalau dikencingi kemudian masih digunakan untuk yang lainnya, masih digunakan oleh yang lainnya, maka itu yang telah. Para ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Nah, masalah berikutnya yang terdapat dalam hadis ini. Jika kencing terlarang, maka yang semacam kencing atau yang lebih daripada kencing, lebih-lebih lagi terlarang. Yang semacam kencing itu apa? Ini, yang semacam kencing itu adalah nek wong itu pipis gak di tempat itu, tapi diwadahi botol. Barengono terus dituang di kono. Aku ora pipis di kono kok, Ustaz. Aku di pipis di botol tak tuang. Doai ini sama aja. Atau dia itu kencing di luar, tapi ngalir ke tempat itu sama aja. Atau yang lebih parah dibandingkan dengan itu, apa itu? Biabi. Kalau kencing terlarang, apalagi biabi, itu lebih-lebih lagi. Karena dalam hukum fikih itu ada namanya qiyas aulawi. Sesuatu yang tidak disebut, itu hukumnya lebih daripada yang disebut. Jika satu illah, satu sebab hukum. Karena terkadang syariat itu mengambil hukum yang lumrah, yang biasa terjadi. Yang gak biasa terjadi gak disebut. Tapi kalau itu lebih berat, maka lebih haram lagi. Contoh. Tatkala Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan harta anak yatim, memakan harta anak yatim, memakan harta riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan harta riba, maka nanti di alam akhirat dia itu gak akan dibangkitkan oleh Allah kecuali kayak dibangkitkan orang linglung yang kesurupan jin. Ini orang stres, maka di alam pada masa titianono. Lihat, kalau nanti lihat ada orang bangkit di padang mahsyar kok orangnya kayak kesurupan jin, gak jelas ini ya, nabrak sana nabrak sini, jadi kayak orang stres, kayak orang gila gitu, berarti mbien kakean atau suka makan harta riba, tapi sesuai di padang masar ngono kuwi ora kober. Maksudnya enggak memperhatikan orang lain. Lah, alladzina ya'kuluna ar-riba, orang-orang yang makan riba. Lah nek make duit riba untuk beli mobil, nek make duit riba untuk bangun rumah, nek make duit riba untuk usaha, ya berdoa ya teman-teman. Ini sama aja dan tambah parah. Kenapa? Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'kulun, makan, karena memang secara umum orang itu kalau ngambil harta untuk makan. Nah, kalau makan yang itu kebutuhan pokok saja terlarang, apalagi yang lainnya. Ini apalagi yang lainnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ngomong kasar sama orang tua. Apa bahasa Al-Qur'an? Wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jangan engkau mengatakan uff. Uff itu kalimat sing paling sopan tapi membuat orang tua gelo. Gelo bahasa saya apa to? Membuat orang tua jengkel. Kecewa. Ya benar ya. Ini kecewa. Jadi ayah ngomong sama anak. Nah, besok itu ono hal sing penting banget. Bapak nyeni minta sampean nyertai bapak yo. Tolong cuti. Cuti sampean bawa cuti di kantor. Cuti di kantor. Qadarullah. Qadarullah di kantor ono urusan. Kantor ku ono urusan. Kita kus ngomong halus pol. Entah ngomong ibu, pokoknya ngomong halus pol. Ini ngomong pakai cowok yang paling halus. Ini kus carane yang paling halus. Tapi orang tua itu akhirnya ngomong, nah, sampean itu loh. Wis bendino ning kantor bapak njaluk sedina wae kok gak gelem. Ngene sambil piye ngono. Itu uff. Itu uff. Ini dalam bahasa Arab, dalam tafsir Al-Qur'an. Seandainya ada kalimat yang dalam bahasa Arab yang lebih lembut daripada uff, misalnya itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak ada. Bahasa Arab uff itu wis paling lembut pol. Lembut pol. Ini. Lah para ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi semacam itu, kalau memang mengucapkan kalimat itu aja terlarang, apa hukumnya mukul orang tua? Enggak ada larangan mukul orang tua itu. Maksudnya dalam Al-Qur'an, janganlah kamu mukul orang tua itu enggak ada. Dalam hadis, janganlah kamu mukul orang tua itu enggak ada. Setahu saya enggak ada. Ini. Apa hukumnya? Yo tambah nemen. Yo tambah parah. Ini. Kenapa? Lewat ngomong sehalus itu aja nggak boleh, apalagi ya, sampai mukul. Ya, apalagi sampai mukul. Nah, kembali pada hadis ini, kita nggak sedang bahas masalah orang tua. Kita sedang bahas masalah ini hadis ini. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong, ini. Tatkala Rasulullah ngomong, la ya bulanna, janganlah kamu itu kencing. Kalau kencing terlarang, apalagi piapi. Ya, apalagi PAP atau hal-hal yang semisal itu. Hal-hal yang semisal itu yang bisa satu hukum dengan kencing, mengotori, membuat air itu najis. Ini yang membuat nyana air itu najis. Dan ini masalah yang ada dalam hadis tadi, la yabulanna. Jadi la yabulanna, janganlah kamu itu kencing. Kenapa kok hadis ini sampai muncul para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muncul karena berkaitan dengan kondisi masyarakat bangsa Arab tatkala itu. Masyarakat bangsa Arab tatkala itu. Di zaman itu para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, setiap rumah belum tentu punya kamar mandi. Setiap rumah belum tentu punya kamar mandi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, kalau beliau mau tidur, itu disiapkan oleh keluarganya atau oleh istrinya air untuk wudu. Ditaruh di mana? Ditaruh di kamar. Ditaruh di kamar. Begitu bangun tidur, wudu terus sholat. Jadi, kok gak ke kamar mandi? Ya memang tidak semua rumah ada kamar mandinya. Tidak semua rumah ada kamar mandinya. Jadi, di zaman itu. Tapi di semua kota di zaman itu ya, di Jaziratul Arab di zaman itu, itu mesti ada hammamat, kamar mandi umum. Kamar mandi umum itu sekarang zaman kita itu mirip-mirip kolam renang. Ini bukan ya, kalau memang kamar mandi umum masuk jebur-jebur keluar, oh bedanya dengan di rumah. Enggak, mirip kolam renang. Masuk jebur-jebur keluar. Ngerti ya? Airnya enggak berkurang. Ono atau sebenarnya jebur-jebur keluar, gitu ya. Hammamat umum itu adalah kamar mandi yang semacam itu yang ada di setiap kota. Karena mereka mandi itu enggak sering, seminggu sekali. Ini seminggu dua kali itu. Seminggu tiga kali wis banyak. Wis sering. Ya, seminggu tiga kali wis apalagi musim dingin. Wah, bisa sebulan sekali batus. Ini lah, dalam kondisi semacam itu, adat masyarakat yang semacam itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di tempat-tempat semacam itu jangan pipis, di tempat-tempat semacam itu jangan kencing, karena nanti akan berefek pada yang lainnya. Baik, ini masalah pertama, masalah kencing di air yang mengalir. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita larangan mandi di air yang tidak mengalir saat orang itu junub. Larangan mandi di air yang tidak mengalir saat orang itu junub. Mandi maksudnya nyemplung. Inilah yang kata siru ahadukum fi itu nyemplung. Nyemplung itu masuk ke dalam. Jadi masuk masuk ke dalam. Ini langsung masuk. Loh, terus gimana? Kalau orang itu sedang junub, jangan langsung nyemplung kolam renang. Karena kolam renang itu mau dipakai orang lain. Karena orang dalam kondisi junub, ini orang dalam kondisi junub itu banyak barang-barang kotor, barang-barang mungkin yang najis yang tertempel pada tubuh. Lah, kalau semacam itu, maka ini Abu Hurairah tadi lihatnya. Terus ini kok oleh atus piye Hurairah? Beliau mengatakan ya tanawalu tanawulan, pakai gayung, pakai gayung. Zaman saya iki ono pakai shower, pakai gayung atau pakai opo lah, pakai keran atau pakai opo gitu. Yang penting dalam kondisi orang itu junub, maka jangan langsung masuk ke tempat itu yang airnya setelah dipakai nanti dipakai oleh orang lain. Adapun kalau kondisi kamar mandi yang dimasuki, yang dicemplungi kemudian nanti langsung dibuang, maka keluar ini dari hukum ini. Ini maka keluar dari hukum yang penuh dengan barokah ini. Lah, dari sini para jemaah Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya orang itu kalau junub kemudian masuk ke air, tempat air yang di tempat air itu airnya mengalir? Ya ora apa-apa. Ini karena larangan ini berawal, larangan ini hanya berkaitan dengan seseorang yang mandi di tempat yang semacam itu. Wallahu alam biswa. Nah, masalah berikutnya, bagaimana kalau tidak sedang junub? Bagaimana kalau tidak junub? Kalau tidak junub, larangan ini tidak berkait dengan secara itu langsung. Tapi larangan ini berkait dengan orang itu wahuwa junubun, tatkala orang itu sedang junub. Adapun kalau orang itu sedang tidak junub, maka hukum asalnya enggak apa-apa. Ini maka hukum asalnya tidak apa-apa. Oleh karena itu, jadi mandi di kolam renang boleh-boleh aja, enggak ada masalah. Jadi mandi di kolam renang, jadi boleh-boleh aja. Jadi nyemplung ke dalamnya, di kolam renang kemudian pakai gayung lah ke situ kolam renang. Jadi ke kolam renang itu boleh-boleh aja. Yang tidak boleh itu tatkala junub. Dan insyaallah kayaknya orang kober bar junub langsung kolam renang itu rakober. Boleh-boleh aja, enggak ada masalah. Tapi tetap dengan kaidah jangan sampai mengotori. Jangan sampai mengotori, membawa sesuatu yang semakna dengan kencing atau lebih parah daripada kencing atau yang semisalnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita, bahwasanya Islam itu sangat perhatian dengan nadhafah, dengan kebersihan. Islam itu agama yang sangat perhatian dengan kebersihan. Kebersihan badan, ya, kebersihan pakaian, kebersihan lingkungan. Kebersihan badan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan seseorang itu untuk berwudu. Setiap mau sholat. Dan orang itu kalau berwudu, lihat, wudu itu kan membasuh anggota yang saat aktivitas itu terbuka, tidak ditutup dengan pakaian. Wajah, tangan, kaki, kepala, telinga, itu adalah anggota badan yang interaksi langsung dengan dunia luar, gak tutup dengan pakaian, sehingga itu yang rawan terkena bakteri, terkena virus, terkena kotoran, terkena apa. Dicuci, dibasuh sehari lima kali. Dan perhatikan, mulai dari berkumur, mulai dari menghirup air ke hidung, istinsyak, menghirup air ke hidung ya, jadi wudu. Karena kemarin dapat satu faedah penting dari Syekh Sulaiman Rohaili, banyak sekali kaum muslimin zaman sekarang itu yang menghirup air ke hidungnya itu ora bener. Ya sekedar diginikan aja, jadi itu enggak menghirup air ke hidung, namanya itu membersihkan ujung hidung. Ini. Yang namanya menghirup air ke hidung itu air yang ada di tangan ini disedot masuk terus dikeluarkan lagi. Itu namanya istinsyak. Tapi ini cuma itu membersihkan ujung hidung itu jenenge, bukan istinsyak. Istinsyak itu air itu masuk ke dalam. Kayak kumur-kumur gitulah. Kumur-kumur itu enggak membersihkan ujung mulut, tapi kumur-kumur itu air masuk. Yang kemudian dikeluarkan. Tapi air mengalir masuk ke kalimat itu juga begitu, masuk kemudian dikeluarkan. Insyaallah. Itu bersih, mulutnya bersih, hidungnya bersih, wajahnya dan lain-lainnya. Adapun kalau mandi yang diwajibkan oleh Rasulullah atau dalam bahasa mayoritas ulama ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sepekan sekali. Sepekan sekali, itu yang ditekankan oleh beliau dalam madzhab sebagian ulama, diwajibkan oleh beliau. Ingat, alam Jaziratul Arab, bukan alam Indonesia. Alam Indonesia itu alam tropis, alam itu sumuk-sumuk keringat, sehingga rung dino ratus no rai enak blas rasanya. Sedino ratus rai enak blas rasanya. Tapi jenengan kalau tinggal di Saudi, ini beda rasanya itu, keringatnya itu kering. Kalau musim dingin, dinginnya itu dingin. Ini di sana kita sadar, insya Allah kalau ini sehari ke atas itu normal. Jadi normalnya mereka ini bangun tidur, wudu, salat wudu, salat subuh, pulang, berangkat ke kantor, cuma pakai minyak wangi di badan berangkat, itu normal hidupnya mereka sampai sekarang. Ini sampai sekarang. Ini cara hidup mereka semacam itu karena memang alamnya itu berbeda. Makanya ditekankan Rasulullah SAW itu sepekan sekali, yo boyo, atus, atus belas. Itu masalah badan. Masalah badan. Masalah pakaian Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan wasiyabaka fatahir, dan cucilah, bersihkanlah pakaianmu. Kalau terkena najis maka dibersihkan. Masalah tempat tinggal juga begitu. Jadi masalah tempat tinggal juga begitu. Kerapian dan kebersihan itu adalah salah satu bagian dari agama kita. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, yani innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah. Jadi maha indah, Allah itu mencintai segala sesuatu yang serba indah. Kebersihan itu bagian dari keindahan. Kerapian itu bagian dari keindahan. Itu adalah keagungan dari agama kita yang mulia. Jadi indah dan bersih dan rapi bukan berarti mewah. Penampilan mewah itu boleh. Tapi orang itu selalu perhatian dengan penampilan yang serba mewah, itu yang terlarang. Jadi itu yang terlarang. Oleh karena itu, orang itu terlalu perhatian dengan penampilan yang wah gitu ya. Pokoknya gak gelem ketemu orang kecuali harus serapi mungkin sampai perhatian sekali, itu yang terlarang, dimakruhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yani nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamtashitar rajul illa hibba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang itu nyisir rambutnya kecuali jalan-jalan. Kenapa? Wong Arab nek bawen dino nyisir rambut itu berarti ini terlalu perhatian dengan penampilan luar. Kenapa? Rambut wong Arab bukan ya melungker-lungker. Disisiri gak disisiri kok wae. Ini tapi mau keluar delok kanca, mau keluar nyisir. Ini semacam itu berarti ada yang enggak beres dalam hidupnya. Dalam hatinya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan al-badzatu minal iman. Kadang-kadang berpenampilan ala kadare. Apa ya bahasa misai? Bata-bata itu ya wis metu, ya orang bloder sih, tapi ya wis penampilan biasa ala kadarnya, itu minal iman. Kenapa? Menghilangkan sifat ujub dalam jiwa. Yang kedua, siap-siap nih kalau kapan-kapan waktunya jihad. Ya, siap-siap waktu ini perang. Gua kapan-kapan ono perang, masuk hutan, keluar hutan, terus ono itu setitik, ini gemeter. Ya ono cek titik gemeter. Waduh, jenengan waktunya nanti kalau suatu ketika ada kondisi jihad terus piye. Ini makanya dilatih. Kadang-kadang itu al-badzatu minal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, kadang-kadang metu itu, kadang-kadang keluar rumah itu enggak usah pakai alas kaki. Kenapa? Kadang-kadang, tapi bukan berarti enggak pakai alas kaki, bukan berarti pakai alas kaki enggak boleh. Pakai alas kaki itu boleh, tapi yo arang-arang ngono lah. Yo jenengan kan gampang tok waktunya jogging ngono ku. Yani waktu jalan-jalan pagi itu enggak pakai alas kaki. Kenapa? Pertama, kalau dari sisi kesehatan katanya itu jalan enggak pakai alas kaki itu lebih sehat katanya. Itu wallahu alam sih, antum menanyakan dokter. Yang kedua, Islam itu menjadikan umatnya siap kalau kondisi kayak apapun terjadi. Begitu ada musibah kayak di Lombok beberapa waktu yang kemarin 2 hari yang lalu itu ya. Tiba-tiba gitu, rumahnya hancur, pakaiannya lebur, ini sandali hilang. Ngono kok mlaku 100 meter wae, Masya Allah. Ini ono watu titik ngono wedi. Ono apa? Lanang apa wedok? Laki-laki siap menghadapi kondisi apapun. Laki-laki siap menghadapi kondisi apapun. Lihat orang-orang kampung itu, Masya Allah. Ini naik terjalan. Yani waktu naik ini naik itu, saya itu kalau sama bapak ke sawah dari hari-hari ini kalau ke sawah ketawain kok bibik yang putih kalau suket Nah, uang rumputnya tajam-tajam itu. Ya beli itu kalau jalan, masya Allah, nyantai. Ini kaki ini kayak tabal kuda. Jadi tebel itu kulitnya, jadi nggak ada masalah. Nah, anak yang jarang lepas kaki, lepas jalan kakinya, masya Allah sakitnya. Tanya si kili memintu ya, jadi ini. Jadi itu. Jadi itu bukan berarti tidak rapi. Rapi bukan berarti tidak semacam. Semacam itu. Adapun hadis, perhatikan hadis yang masyhur dengan lafaz an-nadhafatu minal iman, itu maknanya benar, lafaznya salah. Ini hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman, maknanya benar. Maknanya benar sebagaimana saya katakan tadi, bahwa Islam itu yakni kebersihan itu bagian dari agama. Tapi lafaz itu tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Lafaz itu bukan hadis. Lafaz itu bukan hadis. Jadi, nenek bukan hadis kok benar Ustaz? Kan gak semua yang benar itu sabda Rasulullah tuh. Semua sabda Rasulullah itu mesti benar. Tapi tidak semua yang benar itu sabda Rasulullah. Benar? Iya benar. Jadi, semua sabda Rasulullah itu mesti benar. Tapi tidak semua yang benar itu sabda Rasulullah. An-nadhafatu minal iman itu maknanya benar. Didukung oleh banyak dalil yang Anda sebutkan tadi. Tapi Rasulullah dikatakan pernah bersabda demikian, itu enggak benar. Riwayat itu tidak ada riwayatnya. An-nadhafatu minal iman itu enggak ada. Makanya jenengan kalau di perusahaan misalkan ya, diberi tugas untuk mengatasi bagian yang bersih-bersih dan macam-macam, engko ini kepengin nulis-nulisi roto ono pantas-pantas ya ono hadis sing engko jangan ditulis an-nadhafatu minal iman. Tulislah innallaha jamilun yuhibbul jamal. Semuanya Allah itu maha indah, menyenangi segala sesuatu yang indah. Itu yang ada. Itu yang diriwayatkan dari Rasulullah dalam Sahih Bukhari. Atau ni roto mirip tapi secara makna agak kurang pas sabda Rasulullah dalam Sahih Muslim, at-tahuru syatrul iman, kesucian, bukan kebersihan tapi ya, kesucian itu sebagian dari keimanan. Kesucian, suci dan bersih itu mirip tapi beda. Jadi suci dan bersih itu mirip tapi berbeda. Hadis ini ya Huan juga menunjukkan kepada kita, hadis tadi yang menunjukkan juga kepada ini kepada kita bahwasanya Islam itu agama yang amat sangat perhatian, jangan sampai perbuatannya mengganggu orang lain secara langsung atau secara enggak langsung. Jangan sampai perbuatan dia itu mengganggu orang lain secara langsung atau secara enggak langsung. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing di jubelangan tadi, larangan Rasulullah kencing di air yang tidak mengalir tadi, itu akan ganggu orang. Tidak langsung. Langsung itu enggak. Ini. Tapi, ini, kalau ini enggak dilarang, maka suatu ketika nanti akan ganggu orang. Dan itu penting bahwasanya agama kita. Agama yang sangat perhatian agar sampai, jangan sampai ganggu orang, itu syariat agama kita. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mengatakan kalau kamu bawa pedang, bawa tombak, terus memasuki area yang banyak orang, ke masjid, ke pasar, gitu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pegang yang tajam. Pegang bagian yang tajam. Jangan dipegang kayunya. Kemudian sing tajam itu ngene melaku-melaku nyebut wong. Maafi ngono ya. Yang tajam itu dipegang, yang tajam itu dipegang. Ya kalau kita pegang kan hati-hati sendiri toh. Yang tajam itu dipegang, kemudian kayunya itu seandainya ngenai orang gak akan masalah. Dan biasanya kalau dia megang itu yang kita tajam, kayunya kan ke arah sana. Jangan yang tumpul yang kita pegang kemudian kayunya ke sana-sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu dimintai oleh saudaramu pisau, "Mas tolong cukupkan pisau." Ini ya, Arab itu lah. Ini, "Tolong cukupkan pisau." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Jangan kasihkan tajamnya. Kasihkan tumpulnya." Ini yang jenengan pegang itu yang tajam. Monggo Mas, monggo Pak. Biar dia megang yang tumpul. Satu syariat yang sangat agung agar tidak ada celah sedikit pun kita nanti mengganggu orang lain. Ini tidak ada celah sedikit pun ganggu orang lain. Dan ini berlaku dalam semuanya. Ini berlaku dalam semuanya. Orang itu kalau memanfaatkan sesuatu yang dalam tanahnya, kemudian sampai ganggu orang lain, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa sallam. Apa contohnya? Ini apa contohnya wadana janiyallahu yani wa yakum. Orang itu bakar-bakar di tanah-tanah dewi. Bakar-bakar sampah di tanah-tanah dewi. Di waktu yang orang itu terganggu. Bakar-bakar itu sampai beluk sampai apa sehingga semua omai tongkoi semuanya penuh dengan itu. Ya cari waktu yang kira-kira cepat hilang, cepat apa. Agar tidak mengganggu dan semua yang lainnya. Agama kita adalah agama yang sangat indah. Yang berikutnya yang terakhir, faedah dari hadis yang sangat mulia ini para jamaah Subhanahu wa taala. Islam itu satu syariat yang memulai sesuatu dari titik terkecil untuk terbiasa melakukan titik yang besar. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kebersihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang larangan mandi junub jebur. Ini padahal efek dari orang mandi junub ini kepada yang lain itu lama loh. Tapi dilarang dari titik terkecil agar orang itu menjaga kebersihan yang besar. Tatkala Islam melarang orang itu mengganggu orang lain, melarang dari mulai titik yang kecil, larangan kencing di apa? Ini air yang tidak mengalir. Tatkala Islam menganjurkan orang itu tidak mubazir, mulai dari titik yang paling kecil. Apa? Nek mangan ojo sampai kuwareken. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakfil bini Adam luqaymatun yuqimna sulba. Cukup ibnu Adam itu beberapa suap, yang penting ini iso mangan, yang penting mangan. Ya. Yoki menasul menegakkan punggungnya. Wa in kana la budan ya'kul, jika memang harus makan banyak. Maka fathulutsun li ta'ami wa thulutsun li syarabi wa thulutsun li nafasi. Sepertiga untuk makan, roti bagi tiga. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Jadi pergi kafe karo panganan, gak iso nafas. Gak iso nafas. Tatkala Rasulullah SAW berbicara tentang tidak tabatur, tidak mubazir. Berbicara di awal, nek jupuk makanan ala kadarnya, sebisanya. Jangan sampai buang, jangan sampai mubazir. Kalau ada yang terbuang, kalau ada yang jatuh, jupuan yang kotor dibersihkan, terus makan. Iku nek mangane kaya ngarap urmo roti nangku nasi sego jatuh masih dicupu. Ya makan-makan ya kayak gitu, biskuit, roti, nestar, ya makan-makan semacam pentol, bakso. Ini jatuh ambil dibersihkan makan. Jadi bersihkan ini makan. Syariat yang sangat indah, perhatikan keagungan syariat agama kita. Kita itu kalau merenungi syariat agama kita, maka kita akan semakin yakin bahwasanya Islam ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun syariat kecuali membawa keberkahan untuk kita semuanya. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa taala ini. Insyaallah subhanahu wa taala yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, kalau ada yang mau ditanyakan, ana tutup dulu majelisnya biar yang kepingin untuk ke kantor, monggo ke kantor atau ada hajat yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhal, ana tunggu sampai jam 1. Ini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.